Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِخْوَتِي الْكِرَامِ para hadirin azanillah wa iyyakum, di sesi yang kedua ini ba'dal isya kita akan lanjutkan insyaallah kajian kita, pembahasan kitab Al Adabul Mufrad karya Al Imam Al Bukhari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah menyelesaikan pembahasan sampai pada hadis yang ke-36. Ya, 36, kemudian kita sambung dengan hadis yang ke-38 karena ada keterkaitan pembahasan. Adapun hadis yang ke-37 belum kita bahas. Masih pada bab yang sama, yaitu bab birrul walidaini ba'da mautihima, bab berbakti kepada kedua orang tua setelah keduanya meninggal dunia, setelah keduanya wafat. Jadi bab ini akan menyebutkan beberapa hadis atau riwayat yang menunjukkan tentang bagaimana cara seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya setelah keduanya wafat atau meninggal dunia. Hadis yang ke-36 sudah kita baca dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Kemudian kita sambung syarahnya atau penjelasannya dengan hadis yang ke-38. Yaitu juga hadisnya diriwayatkan oleh sahabat yang sama, yaitu Abu Hurairah. Maka kita lanjutkan ke hadis yang ke-37. Hadis yang ke-37. Naqra qala al-muallif al-imam al-Bukhari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Haddatsana Musa, menyampaikan hadis kepada kami Musa. Ini guru beliau, guru dari Al-Imam Al-Bukhari, syekh beliau. Qala, beliau berkata, haddatsana Sallam ibnu Abi Muti'ah, menyampaikan hadis kepada kami Sallam bin Abi Muti'ah. Nama ayah beliau adalah Sa'ad, tapi dikenal dengan kunyahnya Abu Muti'ah. Abu Muti'ah itu ayahnya Sallam, namanya Sa'ad. Jadi Abu Muti'ah itu kunyahnya, namanya adalah Sa'ad. Beliau dari berasal dari kota Basrah. An Ghalib. Ghalib bin Khattab Al-Qattan. Kunyah beliau Abu Sulaiman. Ghalib namanya, ayahnya Khattab, ya. Ghalib Ibnu Khattab Al-Qattan Abu Sulaiman. Qala Qala Muhammad Ibnu Sirin, seorang tabi'in yang masyhur, seorang tabi'in yang terkenal, ma'ruf, imam min a'immati salaf, ya. Imam dari para imam-imam ulama di zaman tabi'in. Rahimahullahu ta'ala, Muhammad bin Sirin. Beliau dilahirkan di akhir-akhir masa kekhalifahan Uthman bin Affan. Jadi dilahirkan di akhir-akhir masa kekhilafahan Uthman bin Affan, khalifah yang ketiga. Beliau meninggalnya di bulan Syawal pada tahun 110 Hijriah, usianya 77 tahun. Meninggal pada tahun 110 Hijriah di bulan Syawal pada usia 77 tahun rahimahullah. Imam dari para A'immatu al-muhaddisin, masyhur. Di antara ucapan beliau yang sangat terkenal, ucapan Muhammad bin Sirin, disebutkan oleh Al-Imam Muslim di dalam mukaddimahnya, di dalam mukaddimah Sahih Muslim. Apa ucapan Muhammad bin Sirin yang terkenal itu? Qala rahimahullah, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka ambillah, maka lihatlah dari siapa engkau mengambil ilmu agama kalian. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Inna hadzal ilma dinun fanduru, maka lihatlah, amman ta'khuduna dinakum, dari siapa engkau mengambil agama kalian. Ini adalah prinsip di dalam prinsip-prinsip syariat yang beliau ucapkan. Ucapan beliau ini bukan ucapan yang baru. Beliau beristinbat dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Bahwasanya syariat ini, prinsip syariat adalah kita harus selektif di dalam mengambil ilmu agama. Ya, demikian. Ya, prinsip yang dipegang oleh kaum muslimin sejak dahulu kala hingga saat ini. Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala berkata, "Kunna 'inda Abi Hurairah lailatan." Mengisahkan sebuah cerita, beliau mengatakan, dahulu kami pernah ada bersama Abu Hurairah, ada di sisi Abu Hurairah, maksudnya bersama beliau, mendampingi beliau. Karena memang Muhammad bin Sirin ini murid dari Abu Hurairah, sering bersama beliau mengambil ilmu, mengambil adab, ya. Nah, hingga beliau kisahkan suatu ketika beliau pernah bersama gurunya, yaitu Abu Hurairah. Ini yang disebut dengan tabi'in, seorang yang mengambil ilmu dari sahabat, muridnya para sahabat. Suatu malam, pernah suatu malam kami berada di sisi Abu Hurairah. Faqala, maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Allahumma gfir li Abi Hurairata wa li ummi wa li man istaghfara lahuma. Mengucapkan sebuah doa di malam hari itu. dan didengarkan oleh murid-murid beliau yang bersamanya. Apa isi doanya? Beliau mengucapkan berdoa, Allahumma ya Allah, ighfir li Abi Hurairah, ampunilah Abu Hurairah, wa li ummi, dan bagi ibuku, wa liman istaghfara lahuma, dan bagi barang siapa yang beristighfar, memintakan ampun bagi keduanya. Maksudnya siapa keduanya ini? Abu Hurairah dan ibunya. Jadi Abu Hurairah ketika itu meminta ampun kepada Allah untuk dirinya, untuk diri beliau sendiri, untuk ibu beliau, dan siapa saja yang mendoakan ampunan, memintakan ampunan bagi Abu Hurairah dan ibunya. Qala li Muhammad, maka Muhammad berkata kepada saya. Di sini saya maksudnya siapa? Siapa? Ada yang tahu? Berkata kepada saya Muhammad. Muhammad di sini maksudnya siapa? Muhammad bin Sirin. Berkata kepada saya. Saya di sini siapa? Hah? Iya, berarti perawi yang meriwayatkan hadis ini dari Muhammad bin Sirin. Siapa? Ghalib tadi ya. Ghalib bin Khattab Al-Qattan Abu Sulaiman rahimahumullahu jami'an. Apa ucapan Muhammad bin Sirin kepada beliau, kepada perawi yang setelahnya itu, yaitu Ghalib rahimahullah, mengatakan fanahnu nastaghfiru lahuma. Maka kami pun ketika mendengar Abu Hurairah mengucapkan doa yang seperti itu, kata Muhammad bin Sirin, kami pun memintakan ampunan bagi keduanya. Apa alasannya? Hatta nadkhula fi da'wati Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Agar kami bisa masuk ke dalam doanya Abu Hurairah. Karena doa Abu Hurairah yang terakhir umum. Abu Hurairah juga memintakan ampun bagi siapa saja yang memintakan ampunan bagi beliau dan ibunya. Maka barang siapa yang memintakan ampun bagi Abu Hurairah, maka dia juga akan tercakup dalam doanya Abu Hurairah. Silakan mendoakan Abu Hurairah dengan ampunan. Allahumma gfir lahu wali ummi. InsyaAllah akan tercakup pada doanya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian makna hadis. Kita baca sedikit penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Al-Alamah Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Qala fi hadal hadith bayanun limanqabatin min manaqibi Abi Hurairah radhiyallahu anhu al-kathira. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang keutamaan dari sekian banyak keutamaannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah sahabat yang mulia, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ya. Ini adalah hadis ini terdapat penyebutan atau penjelasan salah satu keutamaan beliau dari sekian banyak keutamaan beliau. Wa manqabatin li ummihi, sekaligus juga menyebutkan atau menunjukkan kepada kita keutamaannya ibu beliau. Ibu, ibunda dari Abu Hurairah. Wa fi nafsil waqt karamatun lahuma. Di saat yang sama, hadis ini juga menunjukkan karamah bagi keduanya. Kenapa? Li'annahuma min awliya'illahi alladhina manahahumullahu minal manaqib ar-rafi'ah wal karamat al-mubashshirah. Karena beliau berdua, Abu Hurairah dan ibunya, termasuk auliyaullah, wali-wali Allah yang telah Allah berikan kepadanya manaqib rafi'ah, keutamaan-keutamaan yang tinggi, kemuliaan-kemuliaan yang tinggi, dan karamah-karamah. Ya. Abu Hurairah la syak, beliau adalah seorang sahabat yang mulia. Begitu juga ibunda beliau, sahabiyah radhiyallahu ta'ala anhuma. Kita masih ingat kisah masuk Islamnya ibunda Abu Hurairah. Siapa yang masih ingat gimana prosesnya Ibu Abu Hurairah masuk Islam? Apa sebabnya, di antara sebab ibunda Abu Hurairah masuk Islam? Karena doanya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Abu Hurairah minta kepada Rasulullah untuk mendoakan ibunya yang ketika itu belum mau masuk Islam, masih enggan masuk Islam. Maka ketika Rasulullah mendoakan, seketika itu pula ketika Abu Hurairah pulang ke rumahnya, ibunya sudah masuk Islam. Demikian. Wa hakadha kullu man ahabba Abu Hurairah radhiyallahu anhu wastaghfara lahu fa innahu tanaluhu tilka ad-da'watul karimatu minar rasul alaihi salatu wassalam sahibul khuluqil azim. Nah, dan demikianlah keutamaan ini juga akan didapatkan oleh setiap orang yang mencintai Abu Hurairah dan memintakan ampun bagi beliau. Karena kenapa? Orang yang mencintai Abu Hurairah dan mendoakan ampunan bagi beliau mendapatkan kemuliaan dan keutamaan, karena dia akan termasuk dan tercakup di dalam dakwahnya Nabi. Di dalam dakwahnya atau doanya, dakwah di sini maksudnya doa. Doanya Nabi, doanya Rasul alaihi salatu wasallam. Masih ingat doa apa itu? Di hadis yang ke-34. Iya. Masih ingat ketika Rasulullah mendoakan Allahumma abduka Abu Hurairah wa ummuhu ahibbahuma ilan nas. Ya Allah, hambamu ini Abu Hurairah dan ibunya, ahibbahuma ilan nas, jadikanlah keduanya dicintai oleh manusia. Rasulullah mendoakan, meminta kepada Allah agar keduanya ini dicintai oleh manusia. Maka barang siapa yang mencintai Abu Hurairah, maka dia termasuk ke dalam doanya Rasul. Maka hati-hati kalau sampai ada orang yang membenci Abu Hurairah, berarti menyelisihi doanya Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang sempat kita isyaratkan pada pertemuan yang sebelumnya. Nah, membenci Abu Hurairah banyak, ya. Banyak di zaman ini orang-orang yang membenci beliau. Di antara bentuk kebencian itu ditampakkan dalam bentuk menolak riwayat-riwayat hadis yang disebutkan atau disampaikan oleh Abu Hurairah. Kalau mendapati sebuah hadis perawinya Abu Hurairah, dia tolak. Ya. Karena keyakinan-keyakinan tertentu dalam kalbunya, tentunya keyakinan-keyakinan yang batil, yang rusak. Ya, yang dibangun di atas syubhat-syubhat yang membuat pemikirannya menjadi rancu. Ya. Maka seorang mukmin yang mengaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia mencintai orang yang dicintai oleh Rasulullah, di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian penjelasan singkat untuk hadis yang ke-37. Karena hadis yang ke-38 sudah kita bahas, ya, kita langsung beralih ke hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-39. قال المؤلف الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يسره بن صفوان menyampaikan hadis kepada kami Yasarah bin Safwan. Yasarah bin Safwan bin Jamil Al-Lahmi. Beliau adalah seorang ulama dari negeri Dimashq, dari kota Dimashq. Sekarang terkenalnya dengan nama Damaskus. Beliau berasal dari sana. Ini Yasarah bin Safwan bin Jamil Al-Lahmi. Beliau dari berasal dari Dimashq. Meninggal pada tahun 216 Hijriah pada usia lebih dari 100. Ya. Rahimahullahu taala. Qala, beliau berkata, haddatsana Muhammad ibnu Muslim. Menyampaikan hadis kepada kami Muhammad bin Muslim. Muhammad bin Muslim bin Mu'min At-Ta'ifi. Meninggal pada tahun 177 Hijriah. Tentunya ya, mungkin yang baru ikut mengikuti rangkaian kajian ini, hadis-hadis yang kita bahas ini adalah hadis-hadis yang sahih saja, yang sahih-sahih atau derajatnya hasan, mengikuti hukumnya Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Ya. Termasuk yang sedang kita bahas ini sanadnya sahih. An Amr, Muhammad bin Muslim meriwayatkan di sini dari Amr, yaitu Amr bin Dinar. Amr bin Dinar meninggal pada tahun 126 Hijriah pada usia 80 tahun. Pada usia 80 tahun. An Ikrimah. An Ikrimah. Seorang tabi'in yang masyhur muridnya Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. An Ibni Abbas, ya. Saudara sepupunya Rasulullah, putra dari paman Rasulullah Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhum jami'an. Anna rajulan qala, Ibnu Abbas mengisahkan bahwasanya ada seorang pria berkata, berkata dan bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa lam tusi. Wahai Rasulullah, ibu saya telah meninggal dunia, telah wafat. Wa lam tusi, tapi beliau belum berwasiat. Belum berwasiat. Apa itu wasiat? Wasiat adalah harta mayit yang ketika masa hidupnya dia berwasiat hartanya itu untuk dipergunakan ini dan itu. Misalnya untuk berinfak. Ya, berwasiat sebelum meninggal dunia, nanti harta saya sekian, ya, diinfakkan untuk ini, diwakafkan untuk membangun masjid dan sebagainya. Itu wasiat. Wasiat diperbolehkan dalam Islam. Tapi ada tuntunannya. Di antaranya aturannya adalah tidak boleh melebihi sepertiga bagian dari harta yang ditinggalkan oleh mayit. Tidak boleh lebih dari sepertiga, maksimal sepertiga bagian. Adapun jika seorang misalnya berwasiat ketika meninggal dunia atau akan meninggal dunia berwasiat dengan lebih dari sepertiga, maka tidak boleh ditunaikan wasiat itu. Itu wasiat yang batil. Lalu bagaimana? Ya, ditunaikan sepertiga maksimal. Tidak boleh lebih dari itu. Nah. Dan wasiat itu ditunaikan setelah melunasi hutang-hutang mayit, jika mayit memiliki hutang. Jadi tidak ditunaikan dulu wasiatnya dalam keadaan dia menanggung hutang. Hutang dulu dibayar, lunas. Kalau ada sisa harta, baru wasiatnya ditunaikan. Demikian tuntunan syariat tentang masalah wasiat. Al-wasiyah. Ya. Pria ini yang mendatangi Rasulullah bertanya, wahai Rasulullah, ibu saya telah wafat tapi tidak berwasiat. Ya. Tidak berwasiat, menyayangkan. Seorang putra ini menyayangkan ibunya yang telah wafat meninggalkan harta benda tapi tidak berwasiat. Ya. Sehingga harta bendanya kemudian diwariskan. Diambil oleh ahli waris semuanya. Ya. Kemudian pria tadi bertanya, apa yanfa'uha an atasaddaqa anha, apakah akan bisa memberikan manfaat bagi beliau, bagi ibu saya tadi, jika saya bersedekah untuknya. Jadi si anak ini ingin bersedekah, ingin mengeluarkan sedekah dari hartanya. Ya bisa jadi hartanya itu dari warisan ibunya juga. Nah, al-muhim si anak ini ingin mengeluarkan hartanya, disedekahkan, tapi diniatkan pahalanya untuk ibunya. Apakah bisa yang seperti ini? Apakah akan bermanfaat bagi ibunya? Apakah pahalanya bisa sampai? Maka Rasulullah SAW menjawab, nah, bisa. Bisa sampai pahalanya dan bermanfaat insyaAllah untuk ibunya. Demikian hadis ini, hadis sahih. Kita akan baca sedikit syarahnya. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madqali rahimahullah, hadal hadith fihi dalilun ala anna min bir ala anna min birril walad liwalidihi aw walidatihi as-sadaqah ala niyyatihima bil mal wal mata' wa bi ayyi naw'in min anwa'is sadaqah allati yasilu thawabuha ila al mayyit. Hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya di antara bentuk perbuatan bakti, sikap birrul walad liwalidayhi, sikap bakti seorang anak kepada orang tuanya, baik ayah ataupun ibunya, adalah dalam bentuk sedekah, mengeluarkan sedekah diniatkan untuk keduanya, untuk orang tuanya tadi, baik dengan harta, fulus, uang, atau dengan mata, barang, ya, diniatkan buat sedekah, atau dengan berbagai macam bentuk sedekah yang lain, mengeluarkan harta untuk memberi makan fakir miskin, mensedekahkan harta, mengeluarkan sejumlah harta atau barang untuk diwakafkan pembangunan masjid atau untuk memfasilitasi dakwah, membangun madrasah, gedung-gedung pendidikan kaum muslimin dan sebagainya. Yang seperti ini, ya, allati yasilu thawabu ila al-mayyit, yang bisa sampai pahalanya kepada mayit. Li'annaha mabniyatun 'ala asy-syar' la 'ala al-mukhalafat. Karena sedekah-sedekah yang dikeluarkan tadi dibangun di atas tuntunan syariat, tidak di atas penyelisihan-penyelisihan syariat. Tsumma aidan min fadlillahi 'alal muslimin wal muslimat an ja'ala lahum haqqan fil mali alladhi yakhlufunahu walau ba'da al-mamat kats-tsuluts war-rubu' la tazidu 'ala ats-tsuluts. Di antara bentuk keutamaan Allah, di antara bentuk kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala bagi kaum muslimin dan muslimat, Allah memberikan hak bagi setiap muslim dan muslimah untuk mewasiatkan harta yang dia tinggalkan walaupun setelah meninggalnya. Bisa dengan sepertiga harta, seperempat harta, tapi catatannya la tazidu ala thuluts, tidak boleh lebih dari sepertiga. Takunu fi masyari'il khair ya'udu naf'uha 'ala al-mayyit min malihi. Yang mana sedekahnya itu dialokasikan untuk jalan-jalan kebaikan, untuk perkara-perkara yang khairat, kebaikan. Ya'udu naf'uha 'ala al-mayyit, yang manfaatnya akan kembali kepada si mayit tadi. Baik, ya, dari harta yang dia wasiatkan, yang dia infakkan. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam adina li Sa'ad alladhi arada ayunfiq nisfa malihi. Ini dalilnya ada dan terjadi di masa Rasulullah hidup alaihi salatu wasallam. Ketika Rasulullah masih hidup, ada seorang sahabat yang ketika sakit bertanya kepada Rasulullah, beliau ingin mewasiatkan hartanya sepeninggalnya, kalau dia wafat atau meninggal, meminta izin kepada Rasulullah untuk berwasiat dengan nisfu malihi, dengan separuh hartanya. Tapi Rasulullah ternyata tidak mengizinkan, ya, karena separuh lebih dari sepertiga, ya. Qala la, tidak Ya, Rasulullah tidak mengizinkan. Hatta qala ats-tsuluts, sampai tadi sahabat yang meminta izin kepada Rasulullah semasa hidupnya untuk memberikan wasiat itu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas meminta izin berwasiat dengan sepertiga hartanya. Akhirnya Rasulullah berkata alaihi salatu wassalam, ats-tsuluts, iya, sepertiga boleh. Wats-tsulutsu katsir, dan sepertiga harta diwasiatkan itu sudah banyak. Sepertiga harta diwasiatkan itu sudah banyak karena tinggal tersisa 2/3. Ya, bisa jadi ahli waris sangat membutuhkan harta itu. Ini di antara hikmah syariat. Kenapa kok dibatasi sepertiga? Kenapa tidak boleh lebih? Karena bisa jadi ahli warisnya membutuhkan. Ya. Fatasaddaqa. Naam. Alal mafarik lid-dunya walladhi inqata'a 'amaluhu ay yatasaddaq bi thuluthi malihi wa yabqa thuluthan lil warathah. Ya, intinya boleh bersedekah dengan sepertiga harta, tersisa 2/3 untuk ahli warisnya. Fa in ghadda min ats-tsuluts ila ar-rubu' fal'allahu aslah wa awfar lil warathah. Bisa jadi, ya, ini juga wasiat bagi, naam, nasihat bagi kita semua. Ya, ketika kita misalnya hendak meninggal, ingin berwasiat, kita harus benar-benar didasarkan pada pertimbangan yang matang. Jangan hanya bersemangat untuk berinfak untuk diri kita sendiri, pengennya ya sudah, saya maksimalkan saja. Batasnya sepertiga, saya maksimalkan sepertiga. Dalam keadaan ahli warisnya lebih membutuhkan. Ya, dalam keadaan ada yang fakir, ada yang ya membutuhkan. Maka yang seperti ini tidak sepantasnya. Hendaknya dia sesuaikan dengan kondisi ahli warisnya. Kalau membutuhkan ya jangan sepertiga, diturunkan seperempat. Ya, atau yang nominal yang sesuai. Bisa jadi yang seperti itu lebih bermanfaat dan lebih besar pahalanya. Karena dia telah membantu ahli warisnya, tidak meninggalkan ahli warisnya dalam keadaan meminta-minta kepada manusia. Ya. Meninggal dalam keadaan mewariskan harta yang dengannya ahli warisnya bisa menjaga dirinya, menjaga kehormatannya. Ya. Nah, makanya seperti ini bisa jadi lebih besar pahalanya. La siyama idza kanu min jumlatil fuqara, apalagi kalau ahli warisnya itu orang-orang fuqara, orang-orang fakir. Fahadza aidun sadaqah. Warisan yang dia tinggalkan kemudian diambil oleh ahli waris yang fakir tadi itu juga bernilai sedekah. Dan sedekah itu lebih utama kalau diberikan kepada kerabat dekat. Ini pentingnya, ya. Al-fiqh, pemahaman di dalam mengeluarkan sedekah. Ya. Orang yang terdekat kepada kita itu lebih berhak untuk kita infak kepadanya. Nah, maka sungguh aneh kalau orang semangat infak, ya, untuk orang lain, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan darah, dalam keadaan saudara kandungnya membutuhkan. Maka yang seperti ini bukan termasuk, ya, al-ma'ruf, bukan termasuk kebaikan. Wa may yunfiquhu 'ala abna' dhukuran aw inatan 'ala niyyatil walid aw al-walidah fa huwa shadaqatun yajri thawabuha. Maka infak yang dikeluarkan oleh anak, baik anak laki-laki maupun perempuan. Jadi ini hukumnya umum, tidak hanya laki-laki saja atau perempuan saja. Anak laki-laki maupun perempuan mengeluarkan infak dengan niat untuk ayah atau ibunya, maka ini termasuk sedekah yang mengalir pahalanya untuk kedua orang tuanya. وَهَكَذَا الْأَخْ وَالصَّحِبِ إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى نِيَةِ أَخِيهِ وَصَاحِبِهِ جَرَى ثَوَابُهَا لِذَلِكَ الرَّجُلِ أَوِ الْمَرْأَةِ اللَّذَيْنِ تَصَدَّقَ عَنْهُمَا بَعْدَ وَفَاتِهِمَا. Beliau di sini menyebutkan hukum ini juga, ya, tidak hanya terkhusus pada anak dan orang tuanya. Anak bersedekah, berinfak, diniatkan pahalanya untuk orang tua, mengalir pahalanya. Bisa juga berlaku bagi saudara. Saudara yang satu berinfak untuk saudaranya yang lain yang sudah meninggal, sudah wafat, diniatkan untuk pahalanya mengalir kepadanya. Maka juga bisa bermanfaat. Ini diantara cara ketika seorang anak orang tuanya sudah meninggal dunia. Terkadang ada yang bertanya, ya, kita mengkaji tentang birrul walidain, cara berbakti kepada orang tua. Bagaimana? Orang tua saya sudah meninggal, ayah saya atau ibu saya sudah meninggal. Bagaimana cara saya berbakti kepada keduanya? Ini diantara caranya. Ya, nah, dan cara yang terbaik untuk berbakti kepada orang tua itu doa. Itu sudah tingkatan yang bakti yang tertinggi, doa. Memintakan rahmat bagi keduanya, memintakan ampunan. Kita masih ingat hadis yang kemarin kita bahas, seorang, ya, orang tua bisa naik derajatnya di akhirat ketika anaknya memintakan ampun baginya. Ya. Ikhwani fillah barakallahu li wa lakum, sebenarnya sudah kita bahas di awal-awal kitab ini, ya, bagaimana apa, ya, atau apa saja yang bisa bermanfaat bagi mayit. Naam, dari amalan-amalan orang yang masih hidup. Apa saja yang pahalanya bisa sampai ke orang yang sudah meninggal. Masih ingat ya pembahasan itu ya? Nah, mungkin waktu masih di sana ya, belum pindah ke sini. Perlu kita bahas lagi atau kita cukupkan? Yang penting ingat. Atau kita bahas lagi? Kita bahas lagi, mungkin ada yang belum dengar waktu itu ya. Agak panjang, mudah-mudahan cukup waktunya, 10 menit. Kita singkat saja, ya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan di dalam kitab sahihnya, Sahih Bukhari. Beliau membuat satu bab khusus di dalam kitab beliau berjudul Babul Hajji wan Nuzur 'anil Mayyit wal rajul yahujju 'anil Mar'ah. Bab berhaji dan bernadar untuk mayit dan seorang pria berhaji untuk seorang wanita. Ini beliau menyebutkan beberapa hadis, ya, beberapa hadis. Dari judulnya saja sudah terlihat seorang bisa menghajikan orang lain yang sudah meninggal dan pahalanya bisa sampai. Ini didasarkan pada sebuah hadis ketika ada seorang wanita, ya. Ini hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengisahkan anna imra'atan min Juhainah, ada seorang wanita dari Juhainah. Ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam, faqalat, maka dia bertanya kepada Nabi, inna ummi nadarat an tahujja falam tahujja hatta matat. Sesungguhnya ibu saya dahulu ketika masih hidup pernah bernazar untuk menunaikan ibadah haji. Tapi ternyata qadarullah masyafa'al, sampai meninggalnya, sampai ibu saya meninggal, belum sempat untuk berhaji. Berarti masih punya utang nazar, belum ditunaikan nazarnya untuk berhaji, naik haji. Apa ahujju anha, apakah bisa saya berhaji untuk beliau, untuk ibu saya? Maka Rasulullah menjawab, qala na'am, hujji anha. Iya, bisa. Berhajilah untuk dia, untuk ibumu. Na'am. Kemudian Rasulullah menjelaskan, ara'aiti kana ala ummiki dainun akunti qadiyah. Seandainya ibumu mempunyai hutang, apakah engkau akan melunasinya, membayarnya? Iqdu. Iqdullah fallahu ahaqqu bil wafa. Maka lunasilah hutangmu kepada Allah, karena sungguhnya hutang kepada Allah itu lebih pantas untuk dilunasi, untuk ditunaikan. Kenapa? Karena ibunya ketika masih hidup bernadar untuk berhaji. Iya, sampai meninggal belum sempat menunaikan nazarnya. Maka ini adalah hutang kepada Allah. Karena nazar itu maknanya apa? Mewajibkan sesuatu kepada dirinya sendiri. Yang hukum asalnya tidak diwajibkan. Mungkin bisa jadi wanita ini hajinya dimaksudkan haji yang mustahab. Ya. Tapi bernazar untuk dirinya. Nah. Karena seorang muslim kalau dia punya kemampuan tidak perlu bernazar. Kalau punya kemampuan ya wajib, karena haji termasuk rukun Islam. Iya. Jadi di sini ya zahir yang disebutkan dalam lafaz ini, wanita ini bernazar untuk haji yang mustahab, tapi dia wajibkan bagi dirinya sendiri. Maka ini adalah hutang yang harus ditunaikan. Nah, sehingga hukumnya boleh dan hajinya bisa bermanfaat, pahalanya bisa sampai kepada si mayit tadi. Tapi dengan satu syarat, yang menghajikan harus sudah haji. Ini syaratnya disebutkan para ulama. Tidak bisa menghajikan orang lain, baik itu ibunya atau bapaknya, dalam keadaan yang menghajikan belum berhaji. Tidak boleh. Harus dipersyaratkan dia berhaji terlebih dahulu. Ini terkait dengan haji, ya, dan nazar. Sehingga haji bisa sampai pahalanya kepada mayit. Melunasi nazar, menunaikan nazar juga bisa dilakukan untuk mayit. Kemudian tentang puasa, disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya satu bab khusus berjudul bab qada isyam anil mayit, membayar hutang puasa bagi mayit, bagi orang yang meninggal dunia. Beliau menyebutkan beberapa riwayat, di antaranya ya dari An Abdullah bin Buraidah an abihi radhiyallahu anhu, dari sahabat yang bernama Buraidah radhiyallahu anhu, qala baina ana jalisun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id atathum ra'atun, ketika kami sedang duduk bermajelis bersama Rasulullah. Ini kebiasaannya para sahabat duduk bermajelis menimba ilmu dari Rasulullah. Tiba-tiba datang seorang wanita, faqalat, maka wanita tadi berkata, inni tasaddaqtu ala ummi bijariyah wa innaha matat. Qala faqala wajib ajruki wa raddaha alayki almirats. Qalat ya Rasulullah innahu kana alayha sawmu shahrin afasumu anha. Qala sumi anha. Qalat innaha lam tahujja qat afa hujju anha. Qala hujji anha. Ya, menyingkat waktu, di akhirnya di sini si wanita tadi, perempuan tadi bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ini dalam keadaan ibunya meninggal, sudah wafat, sudah meninggal dunia. Innahu kana 'alaiha shaumu syahrin. Ibu saya punya hutang puasa satu bulan. Ya. Punya hutang puasa wajib satu bulan, meninggal dalam keadaan belum dibayar hutang puasa itu. Afal sumu anha, apakah boleh saya berpuasa untuk beliau? Maka jawaban Rasul, sumi anha. Iya, berpuasalah untuk dia. Qalat, wanita tadi bertanya lagi, innaha lam tahujjah, beliau, ibu saya juga belum berhaji. Afa hujju anha, apakah bisa saya berhaji untuknya? Qala hujji anha, iya bisa, berhajilah untuk dia. Sehingga seorang ketika melakukan haji, membayar hutang puasa, diniatkan untuk mayit, pahalanya juga bisa sampai. Nah, demikian ya. Ada pembahasan satu lagi penting, cuma nutut gak waktunya ini. Banyak yang bertanya tentang bagaimana pahala menghadiahkan bacaan Al-Quran. Apakah bisa sampai pahalanya ke orang yang sudah meninggal ataukah tidak? Tapi ana ragu, gak bisa selesai ini. Soalnya tadi dibisiki maksimal jam 9 kurang 10, jadi kurang 3 menit. Nah, ini pembahasannya agak panjang. Mungkin kita tunda nanti pertemuan berikutnya, insyaallah. Lanjut. Butuh 10 menit ini. Entah apa? Yakin ya? Baik. Ya sudah, kita percepat saja. Maka di sini ikhwani fillah barakallahu li wa lakum, ya sering kita ditanya dengan pertanyaan seperti ini, apakah pahala menghadiahkan bacaan Al-Quran itu bisa sampai. Maka yang perlu untuk kita ketahui, permasalahan ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada khilaf. Ada khilaf. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan sampai, pahalanya bisa sampai. Yang kedua, Pendapat yang kedua tidak sampai. Kita bahas dulu pendapat yang pertama. Atau pendapat yang kedua saja dulu. Yang menyatakan tidak sampai. Siapa di kalangan para ulama yang menyatakan pahalanya tidak sampai? Ketika seorang meniatkan dengan membaca Al-Quran itu, pahalanya diniatkan untuk seorang yang sudah meninggal. Apakah sampai? Pendapat yang kedua, sebagian ulama menyatakan tidak sampai. Kita akan baca penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, penulis kitab Tafsir Ibnu Katsir. Tafsir yang masyhur, banyak dipakai oleh kaum muslimin. Ya, kaum muslimin sepakat. Bahkan mungkin sebagainya kalau ditanya apa kitab tafsir yang kamu tahu? Ya, Tafsir Ibnu Katsir, ya itu. Banyak dipakai, dikaji, ya, dibaca di pondok-pondok pesantren, ma'had-ma'had dan sebagainya. Di dalam surat ketika beliau menafsirkan sebuah ayat surat An-Najm, catat baik-baik, nanti bisa dirujuk, dibaca lagi, ya, dibuka, dibaca-baca lagi. Di surat An-Najm ayat yang ke-39 bunyi ayatnya wa al-laysa lil insani illa ma sa'a. Ini bunyi ayatnya, An-Najm ayat 39. Dan tidak ada bagi manusia itu kecuali yang dia usahakan. Manusia tidak akan mendapatkan, ya, kecuali yang dia usahakan. Berkata Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan ayat ini, ai kama la yuhmalu alaihi wizru ghairihi kadzalika la yuhassil minal ajr illa ma kasabahu li nafsihi. Sebagaimana seseorang itu tidak akan menanggung dosa orang lain, maka demikian pula dia tidak akan mendapatkan ajr, tidak akan mendapatkan pahala kecuali yang dia usahakan untuk dirinya sendiri. Perhatikan baik-baik ucapan beliau, ya. Wa min hadhihi al-ayah al-karimah istanbata asy-Syafi'i rahimahullah. Dari ayat ini, dari ayat surat An-Najm yang ke-39 ini, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i beristinbat hukum, mengambil kesimpulan hukum dari ayat ini rahimahullah, wa man ittaba'ahu, dan ulama-ulama yang mengikuti madhab beliau. Dari ini, jadi ini diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir itu ulama Syafi'iyah, dari madhab Syafi'i. Beliau menukilkan pendapatnya Imam Asy-Syafi'i dan diikuti oleh ulama-ulama setelah beliau. Apa itu? Annal qira'ata la yasilu ihda'u thawabiha ilal mauta. Bacaan Al-Quran itu tidak akan bisa sampai hadiah pahalanya kepada orang yang sudah meninggal. Ini yang mengatakan Ibnu Katsir. Yang menyatakan adalah Ibnu Katsir Syafi'i, menukil ucapan atau pendapatnya Al-Imam Syafi'i dan diikuti oleh ulama-ulama yang lain setelah beliau. Alasannya kata beliau, li'annahu laisa min amalihim wala kasbihim, karena itu bukan termasuk amalannya dan usahanya. Walihada lam yanduk ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu wala hathahum alaihi. Oleh karena itu Rasulullah tidak menganjurkan, maksudnya tidak menganjurkan untuk, ayo bacalah Al-Quran untuk orang-orang yang sudah meninggal, bacakan Al-Quran untuk orang tuaan, ya, orang tua Anda sekalian. Tidak, tidak pernah diriwayatkan dari Rasulullah menghasung atau memerintahkan para sahabatnya melakukan yang seperti ini. Ini disebutkan Ibnu Katsir. Tidak pernah Rasulullah menganjurkan dan tidak pernah memotivasi umatnya untuk hal itu. Tidak ada riwayat yang menyatakan Rasulullah pernah menganjurkan, menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal. Wala arsyadahum ilaihi binassin wala ima, dan tidak pernah membimbingkan hal ini baik dengan nas, nas itu dalil yang jelas, yang tidak bisa, yang maknanya jelas, tidak ada kemungkinan makna yang bercabang. Baik nas maupun isyarat tidak pernah disebutkan dari Rasulullah. Walam yungqal dzalika an ahadi minas sahabah. Jadi Rasulullah tidak pernah diriwayatkan dari beliau yang seperti ini, menganjurkan untuk menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal. Demikian pula dari para sahabat tidak juga, tidak pernah diriwayatkan yang demikian. Radiyallahu anhum. Walau kana khairan nasabakuna ilaih. Kalau yang seperti itu baik, niscaya mereka sudah akan mendahului kita. Rasulullah dan para sahabat akan mendahului kita dan akan diriwayatkan di banyak riwayat. Bahwasanya dahulu Rasulullah dan para sahabat, ya, demikian, menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal. Tapi ternyata tidak ada riwayat yang demikian. Babul qurbat yuqtasar fihi 'alan nusus. Dan yang namanya ibadah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, itu dibatasi dengan nas, dengan dalil. Karena ada kaidah dalam usul fiqh, ya. Al-ashl fil ibadah at-tahrim atau al-hadr. Hukum asal ibadah itu haram hukumnya, dilarang, sampai ada dalil yang menunjukkan ibadah itu disyariatkan. Ini kebalikannya kaidah untuk perkara-perkara yang kebiasaan. Wal asl fil adah al ibahah. Hukum asal kebiasaan, makanan, minuman, pakaian itu hukumnya boleh, mubah, sampai ada dalil yang melarang. Bisa dipahami ya? Jadi kebalikannya ini. Hukum asal ibadah itu dilarang sampai ada dalil yang mensyariatkan, tapi hukum asal kebiasaan, kebiasaan itu maksudnya apa? Makanan, minuman, pakaian, ya, itu hukum asalnya boleh, kecuali ada dalil yang melarang. Ini perbedaan antara adah, kebiasaan, dan ibadah. Wala yutasarraf fihi bi anwa'il aqisah wal ara. Tidak boleh ibadah itu, ya, dikias-kiaskan dengan kias yang tidak benar tentunya. Di sana ada kias yang benar juga, ya, pembahasannya di ilmu usul fiqh. Dan juga pendapat-pendapat pribadi yang tidak didasarkan pada dalil. Fa ammad du'a was shadaqah fadzaka mujma'un 'ala wusuliha. Adapun doa dan sedekah, maka itu perkara yang ijma', disepakati bahwasanya pahalanya bisa sampai kepada orang yang sudah meninggal. Jadi kalau doa, kalau sedekah, itu ijma', para ulama sepakat pahalanya bisa sampai kepada orang yang meninggal dunia. Tapi kalau pahala bacaan Al-Quran tadi, ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Nah, kita singkat ya. Ini pendapat sebagian ulama, ya, pendapat yang kedua tadi, yang menyatakan tidak sampai pahalanya. Tapi juga ada ulama yang menyatakan sampai, ya. Ada sebagian ulama yang menyatakan pahalanya bisa sampai. Di antara para ulama besar di zaman ini, ya, imam di zaman ini yang menyatakan sampai adalah Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau condong ke pendapat yang pahalanya bisa sampai. Pahala bacaan Al-Quran bisa dihadiahkan untuk orang yang sudah meninggal. Nah, hal ini beliau tegaskan ketika beliau ditanya. Jadi ini sumbernya adalah fatwa dari Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah ketika beliau ditanya, hal qira'atul Quran yasilu thawabu hadhil qira'ah ilal mayyit. Bacaan Al-Quran, apakah pahalanya bisa sampai kepada orang yang sudah meninggal? Wahal tajuzul qira'atu minal mushaf idza kana al-insan biduni wudu, ya'ni mathalan muhdithan hadatan asghar. Ini pertanyaan yang lain ya. Jadi beliau ditanya dua pertanyaan. Yang pertama, apakah pahala bacaan Al-Quran bisa sampai kepada orang yang sudah meninggal? Pertanyaan yang kedua, apakah boleh membaca Al-Quran dengan membaca mushaf? Ya, bukan dengan hafalan, tapi dengan membaca mushaf Al-Quran, tapi pembacanya tidak wudu, berhadas, baik berhadas kecil maupun besar. Untuk pertanyaan yang kedua kita singkat, jawabannya boleh, asalkan tidak menyentuh mushaf, tidak memegang mushaf. Karena memegang mushaf harus dalam keadaan suci. La yamassal Quran illa tahir. Tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran kecuali orang yang suci. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Itu kalau menyentuh mushaf. Kalau membaca mushaf membaca Al-Quran dengan melihat mushaf tanpa menyentuhnya itu boleh untuk yang berhadas kecil. Berhadas kecil. Adapun orang yang berhadas besar, misalnya orang yang junub, maka tidak boleh dia membaca Al-Quran sampai mensucikan dirinya dengan mandi wajib. Ini kesimpulan pertanyaan yang kedua. Kita kembali ke pertanyaan pertama. Jawaban beliau, fa'ajaba rahimahullah ammal awal wa huwa wusulu thawabil qira'ah ilal mayyit, yaitu sampainya pahala bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal. Fa'innahu maudi'u niza'in bainal ulama. Ini adalah permasalahan yang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jadi beliau di awal penjelasan sudah menjawab, sudah menjelaskan ini permasalahan khilaf, ya, perbedaan pendapat di antara para ulama. Faminhum man qala innahu la yasil. Di antara para ulama ada yang menyatakan tidak sampai. Contohnya siapa? Al-Imam Syafi'i menyatakan tidak sampai, dan ulama-ulama yang mengikuti pendapat beliau, Ibnu Katsir, ya. Tidak sampai pahalanya kepada mayit. Wa inna wahul insan, walaupun diniatkan, ya, niatkan, diniatkan pahalanya untuk dihadiahkan. Kenapa? Karena ibadah itu tauqifiyah, walam yarid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mithbahada, dan tidak pernah diriwayatkan dari Rasulullah amalan yang seperti ini, amalan menghadiahkan bacaan Al-Quran, tidak ada riwayatnya dari Rasulullah. Wa minhum man qala bal hadza jaiz. Sebagian pendapat ulama ada yang menyatakan boleh menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran. Li'anna warada intifa'ul mayyit bijinsil ibadat. Perhatikan alasan beliau, alasan Syekh Al-Utsaimin. Ulama yang menyatakan boleh ini berdalil dengan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya mayit bisa mengambil manfaat, bisa mendapatkan manfaat dari ibadah-ibadah. Kas sodakoh, semisal sodakoh. Tadi ada dalilnya. Ya. Wal hajj wassawm, haji, puasa, juga ada dalilnya. Dari Sahih Muslim tadi, sudah kita baca. Wa ghairiha, dan ibadah-ibadah yang lain. Wa ghairuha, mithluha, dan ibadah-ibadah yang lain juga seperti itu. Ya. Id laisa hunaka nassun yamna' min isalith thawab ilal mayyit. Perhatikan alasan beliau, karena tidak ada dalil yang melarang atau mencegah suatu ibadah tertentu pahalanya tidak bisa sampai kepada orang yang sudah meninggal. Walakin huna mas'alatun. Jadi kesimpulannya beliau menguatkan pendapat yang kedua, yang menyatakan pahalanya bisa sampai. Tapi beliau memberikan nasihat penting. Jadi walaupun beliau berpendapat bisa sampai, beliau menyatakan walakin huna mas'alatun uhibbu an nunabbih 'alaiha. Tapi di sini ada perkara penting yang ingin saya ingatkan. Wa hiya anna katsiran minan nas yahrisuna 'ala ay yaj'alu thawaba a'malihim min qira'atin aw salatin aw siyamin aw tasbihin aw tahlilin wa takbiri wa takbirin lil amwat. Bahwasanya banyak manusia yang semangat untuk menghadiahkan pahala amalannya. Baca Quran, baca Al-Quran dihadiahkan untuk siapa? Sholat dihadiahkan untuk siapa? Puasa dihadiahkan untuk siapa? Tasbih, tahlil, takbir dihadiahkan untuk orang yang sudah meninggal. Wa yaf'aluna hadza katsiran, dan sering melakukan yang seperti ini. Wa laisa hadza min 'adatis salaf rahimahumullah. Ini catatan penting perlu digarisbawahi. Padahal yang seperti ini tidak dicontohkan atau bukan kebiasaannya para ulama zaman dahulu. Dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Makanya tidak pernah diriwayatkan dari Rasulullah dan para sahabat yang seperti ini. Ya. Bukan kebiasaannya mereka. Ya. As-salafi nadharu ila qawlir rasul alaihi salatu wasalam. Dahulu para ulama salaf dari zaman sahabat dan setelahnya melihatnya kepada hadis Rasul, berpegangnya pada dalil Rasul yang berbunyi, ya, idza matal insan inqata'a 'amaluh. Jika amalan seorang manusia meninggal, maka amalannya terputus. Illa min thalatha, kecuali dari tiga hal. Illa min sadaqatin jariyah, dari sadaqah jariyah. Aw ilmin yuntafa' bih, ilmu yang bermanfaat. Aw waladin saleh yad'u lahu, atau anak saleh yang berdoa untuknya. fasaru yad'una li abaihim wa ummahatihim wa man sabaqahum minan nas la ayyaj'alu lahum min a'malihim syai'an. Sehingga ketika para salaf, para ulama zaman dahulu melihat hadis ini, memahaminya dengan baik, yang disebutkan Rasulullah itu lafadz doa. Awwaladun salih yad'u lahu, anak soleh yang berdoa untuknya. Tidak disebutkan lafadz anak soleh yang berpuasa untuknya, anak soleh yang berhaji untuknya, anak soleh yang bersedekah untuknya, apalagi anak soleh yang membacakan Al-Quran untuknya. Tapi disebutkan dengan lafadz apa? Waladun soleh yad'u lahu, anak soleh yang berdoa untuknya. Sehingga para ulama zaman dahulu semangatnya apa? Semangatnya mendoakan, mendoakan bapaknya, ibunya, atau orang-orang lain yang sudah meninggal dunia. Nah, bukan bersemangatnya untuk menghadiahkan pahala amalan. Bersedekah diniatkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal. Ya, mereka semangatnya sedekah ya untuk dirinya sendiri, puasa untuk dirinya sendiri. Ya, tapi dia mendoakan. Mereka mendoakan. Semangat di dalam mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, baik orang tuanya maupun yang selainnya dari kerabat-kerabat dekat mereka. Jadi ini kesimpulannya. Kesimpulannya, ini adalah permasalahan khilafiyah, maka kita hendaknya saling ya tasamuh. Di sini ada kelonggaran dalam syariat karena sama-sama punya hujah yang kuat. Ya, sama-sama punya hujah yang kuat. Yang menyatakan tidak sampai, hujahnya kuat. Di antara dalilnya ayat surat An-Najm 39 tadi. Yang menyatakan sampai juga ada hujahnya. Di antaranya yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin ini tadi. Nah, demikian, ini adalah permasalahan khilafiyah ijtihadiyah yang yasughu fihil khilaf, yang memang dalam syariat diberikan kelonggaran. Ya, jadi tidak boleh saling mencaci. Pendapatnya ikut pendapat pertama mencaci pendapat yang kedua atau sebaliknya. Maka yang seperti ini tidak diizinkan dalam syariat karena ini khilaf yang kuat, yang sama-sama kuat hujahnya. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillahi taala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.